Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Bidayah wa al-Nihaya, thumma amara 'ala al-Jund Sa'ida ibn al-Nu'man, kemudian Khalid ibn al-Walid mengangkat Sa'id ibn Nu'man sebagai panglima pasukannya yang bertahan di daerah di wilayah Irak pada saat itu. Wa 'alal jazirati Suwaid ibn Muqarrin, dan jazirah Suwaid ibn Muqarrin. Wa amarahu an yanzil al-hafir liyajib wa amarahu an yanzil al-hafira liyajbi ilayhi al-amwal. Dan diperintahkan untuk mendatangi tempat namanya Al-Hafir untuk membawa pulang harta-harta rampasan perang yang ada di sana. Wa qama Khalidun bitajassusil akhbar anil ada, dan Khalid ibn al-Walid terus bertahan di tempat semula Al-Midar untuk terus mengintai kekuatan musuh yang mereka sudah lumpuhkan kalau-kalau ada bantuan atau ada serangan balik dari mereka. Thumma kana amrul waljah, tidak lama kemudian terjadi al-waljah, nama tempat juga. Fi safarin aydan min hadhihi sanad, juga di bulan safar, safar di bulan ini juga, di tahun ini juga. Fima dzakarahu Ibnu Jarir, wa dzalika li'annahu lamma intahal khabar, kejadian ini tatkala khabar sampai kepada yani lamma intahal khabar bima kana bil midar min kibali qarin wa ashabihi ila azdashir wa huwa malikul furs yawma idzin. Kejadian ini yani tatkala sampai berita kepada Azdashir sebagai raja Faris pada saat itu tentang berita pasukan Qarin dan pasukannya, Qarin dan pasukannya bahwasanya mereka habis di libas oleh kaum muslimin Khalid ibn al-Walid dan pasukannya. Ba'atha amiran syuja'an, ternyata Maliku Faris pun juga tidak mau menyerah. Dia mengutus lagi pasukan di bawah komandan, di bawah pemimpin pemberani yang terkenal dengan keberaniannya. Yuqalu lahu al-Andar Zagar, yang bernama Andar Zagar. Wa kana min abna'is Sawad, dan dia termasuk keturunan kulit hitam. Wulida bil madain wa nasha'a biha wa amaddahu bi jayshin akhar ma'a amirin yuqalu lahu Bahman atau Buhmun Jadawai. Kemudian disusul di belakang pasukan lagi, yakni mereka berusaha untuk menghadapi kekuatan Khalid ibn al-Walid. Ditambah pasukan, disusul lagi dengan pasukan dari Faris. Fasaru hatta balagu makanan yuqalu lahul waljah, mereka pun berjalan sampai mendatangi suatu tempat namanya al-waljah. Fasami'a bihim Khalid, maka Khalid ibn al-Walid mendengar berita kedatangan mereka. Tatkala mendengar kedatangan berita mereka ini, sara biman ba'ahu minal junud, Khalid ibn al-Walid pun berangkat bersama pasukannya untuk menemui bala bantuan yang dikirim oleh Malik Faris ini tadi. Wawassa man istakhlafahu hunalik, dan Khalid ibn al-Walid mewasiatkan kepada pasukan yang ditinggalkan di Al-Midar untuk al-hadar wa qillatil ghaflah, untuk mereka hati-hati. Jangan karena musuh sudah dimusnahkan kemudian kalian santai, lalai, ghaflah, la. Tapi hendaknya hati-hati. Barangkali ada serangan ulang, ada serangan balik dari musuh. Fanazala Andar Zagar wa man nashaba ma'ahu wajtama'a 'indahu bil walja fattatalu kitalan shadidan huwa ashaddu mimma qabla. Lihat, mereka pun bertemu di tempat yang namanya Al-Walja dan terjadi pertempuran dengan pasukan Khalid bin Walid lebih dahsyat daripada sebelumnya karena pasukannya sangat kuat. Fanazala Andar Zagar tayyib ashaddu mimma qabla hatta dhanna al-fariqan anna as-sabra qad farag, sampai-sampai dari kedua belah pihak pasukan muslimin maupun pasukan kufar mereka pun menyangka masing-masing meyakini anna sabra qad farag, yakni berpikiran masing-masing mau menyerah. Dari muslimin berpikiran untuk menyerah, dari kufar juga berpikiran untuk menyerah. Kelihatannya enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. sampai mereka berpikiran seperti itu, walhamdulillah bersambung. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.